Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih dengan membaca kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis seputar hukum-hukum, baik itu adalah terkait dengan ibadah maupun muamalah. Pada pertemuan pekan yang lalu kita membaca hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastamkir thalathan fa inna syaitana yabidu ala khaytumihi." Bila mana salah seorang daripada kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia menyemburkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya setan itu menginap atau bermalam di lubang hidungnya. Bagaimana jelas lalu bahwasannya ini di antara adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga menunjukkan bahwasannya agama kita itu perhatian dengan kebersihan, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat. Walaupun tidak najis, tapi yang kotor, maka dihasung dan dianjurkan untuk dibersihkan dari badan, pakaian, tempat, dan juga menunjukkan bahwasannya agama kita juga perhatian dengan kesehatan. Membersihkan hidung setelah bangun dari tanah tidur itu adalah di antara bentuk-bentuk menjaga kesehatan. Ini secara lahiriahnya. Secara yang tidak kasat mata ya, bagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, setan ternyata bermalam di hidung seseorang. Yang lebih pantas lagi untuk seseorang jauhkan setan ini dari dirinya, dari gangguan. Nah, semisal dengan hadis ini adalah hadis yang akan kita baca pada kesempatan malam ini. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza taqaba ahadukum min nawmihi fala yaqmit yadahu fil ina'i hatta yaqilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yaduhu muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu muslimin wa an Abi Hurairah dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang paling masyhur namanya itu adalah Abdurrahman bin Bakr Ad-Dausi radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai. Itu bukan di antara sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terkhusus ibunya. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menangis, minta kepada Rasulullah untuk didoakan agar ibunya diberi hidayah. Ini di antara bentuk baktinya seorang anak kepada orang tuanya, mendoakan kebaikan. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar ataupun memohon agar ibunya mendapat hidayah. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu Abu Hurairah pun pulang. Belum sampai masuk, beliau mendengar gemercikan air dari rumahnya dan ketika minta izin masuk, ibunya mengatakan alarik ditunggu dan nampak ada gemercikan air mandi. Kemudian setelah dibuka maka menyampaikan bahwasanya dia ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam. Sangat senang sekali Abu Hurairah atas terkabulkannya doa ini. Dan itu yang paling berharga pada seseorang. Hidayah Islam. Saya di sini adalah di antara bentuk perhatian dan itu adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua memaksa ataupun mengajak untuk engkau berbuat kesyirikan yang engkau tidak tahu tentang apa namanya, tidak ada, tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan ditaati. Akan tetapi bukan berarti orang tua ditinggalkan begitu saja. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Temanilah keduanya di dunia dengan cara ma'ruf. Dengan cara ma'ruf. Nah, tidak ada salahnya seseorang kalau mendapati misalnya kedua orang tuanya belum mendapat hidayah, dia selalu berdoa atau minta kepada orang lain untuk mendoakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taifadha ahadukum." Bila mana salah seorang daripada kalian istaiqadha, bangun, min naumihi, dari tidurnya. Apabila salah seorang daripada kalian bangun dari tidurnya, sebagian riwayat min naumihi minal laili, dari tidur malamnya. Fala yamid yadahu fil ina, maka jangan dia memasukkan telapak tangannya ke dalam bejana, tempat air, wadah air, hingga hatta yaghsilaha, sampai dia membasuh ataupun mencuci telapak tangannya tersebut terlebih dahulu salasan, sebanyak 3 kali. Jangan dia celupkan telapak tangannya ke bejana air sampai dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Alasannya, fa inna ulaya dari aina batat ya dulu, karena sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bernanah, di mana telapak tangannya tersebut bernanah. Luar biasa. Di antara perhatian Rasulullah sebagai suri teladan dengan kebersihan dan kesehatan, dan ini di antara adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya, sampai ketika perkara yang seperti ini, bangun tidur ada adabnya, ada adab yang bersifat bacaan, ada adab yang bersifat perbuatan, bacaan, membaca zikir alhamdulillahilladzi ahyana fa'adama amatana wa ilaihi an-nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kami, karena tidur itu adalah mautul akbar, mati kecil setelah mati kami, dan kepadanya kita akan dikumpulkan pada hari kiamat. Nah, ini secara adab lisan, adab perbuatan ini, bangun daripada tidur tidak seseorang menyelupkan tangannya ke air, ke dalam air yang ada pada ember, wadah, kecuali kalau sudah dicuci dulu, dicuci, maka boleh setelah itu dimasukkan. Alasannya karena seseorang tidak tahu tangannya tersebut bermalam di mana. Pertama, terkait dengan hadis ini, kita berusaha untuk menghubungkan dengan babnya adalah sifatul wudu. Sifatul wudu, tata cara wudu. Sedangkan ini adalah adab bangun daripada tidur. Hubungannya adalah seseorang yang bangun dari tidur itu kan biasanya dia akan melaksanakan sholat. Dan sebelum melaksanakan sholat kan ada wudhunya. Dan di dalam berwudhu kan tentunya dia menggunakan air. Mungkin saja seseorang untuk membasuh tangannya awal daripada wudhu, membuka wudhunya kan sebagaimana yang diajarkan oleh Utsman. Mencontohkan wudhu Nabi SAW adalah membasuh tangan, telapak tangan 3 kali. Sebelum dia berkumur-kumur. Nah, seorang mungkin saja dia langsung masukkan tangannya ke dalam bejana untuk dia membasuh tangannya. Tapi ternyata tidak demikian. Dia cuci dulu tangan yang digunakan untuk memasukkan tangannya ke dalam bejana. Entah menggunakan sidok. Atau seperti kita sekarang ini dengan menggunakan keran, kita basuh dulu tangan kita di luar dari yang bejana tadi. Nah, setelah itu tidak ada masalah seseorang berwudu dari bejana tadi, walaupun dia sudah masukkan airnya untuk berkumur-kumur, ambil langsung hidup, berkumur-kumur, ambil untuk membasuh muka kalau sudah dicuci bangun daripada tidur. Kalau tidak bangun daripada tidur, bisa saja dia langsung tangannya tadi dia tidur untuk mencuci tangannya. Kalau tidak bangun daripada tidur. Tapi ini adalah untuk yang bangun daripada tidur. Tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar tangan tidak dimasukkan, tidak dicelupkan ke dalam bejana air wudunya kecuali dibasuh terlebih dahulu. Nah, ketika membasuh tangan itu sudah mewakili membasuh tangan yang dipakai untuk berwudunya. Ketika dia membasuh tangan yang 3 kali, syarat untuk dia bisa menyelupkan tangannya ke dalam bejana itu sudah mewakili untuk 3 kali membasuh tangan untuk berwudunya. Ini juga keterkaitan hadis ini dengan sifat wudhu. Nah, di sini mengisyaratkan bahwasannya terbangunnya dari tidur seseorang itu sebaiknya berwudhu. Sebaiknya segera berwudhu. Apalagi kalau ingin melaksanakan sholat. Dan itu diantara cara mengusir setan. Cara mengusir setan adalah dengan segera berwudu ketika bangun dari tidurnya. Kalau kita dielus-elus oleh dirinya bobokkan oleh setan ketika kita bangun hingga malas bangun. Maka tuntunannya adalah kita gak bangun, kalau memang sudah waktunya bangun, pikir. Bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu bangkit, maka setan sudah mulai terusir. Walaupun belum semuanya diteruskan dengan berwudu. Tambah terusir, kemudian diteruskan dengan sholat. Ini diantara cara mengusir setan yang mengganggu seseorang dalam tidurnya. Dengan zikir, wudhu, dan sholat. Kemudian, faedah berikutnya dari hadis ini adalah seseorang tidaklah memasukkan tangannya ke dalam bejana kecuali setelah dia membasuh telapak tangannya, artinya di luar bejana tersebut sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Jadi ada ukurannya, 3 kali. Bukan 2, bukan 1. Meskipun secara apa namanya logikanya, sekali ini sudah bersih karena enggak kotor. Tapi ini agama kita itu bukan dengan ro'yu, dengan perkiraan, dengan logika, tapi dengan syariat. Harus 3 kali. Harus 3 kali. Kalau ingin tangannya tadi dia masukkan ke dalam bejana untuk wudu berikutnya, untuk dia pakai untuk berwudu dengan cara mengambil langsung dengan telapak tangannya dari ember misalnya. 3 kali. Nah di sini menunjukkan bahwasanya perkara agama ini terkadang kita mengetahui nikmatnya, terkadang tidak. Ya tadi kenapa harus 3 kali? Kenapa harus dicuci? Kalau ini disebutkan karena tidak tahu tangannya tadi bermalam di mana. Enggak, saya sudah lihat CCTV. Tak rekam, tangannya nggak kemana-mana. Tangan, dan mohon maaf, seseorang mungkin pakai celana dalam, pakai celana panjang, pakai ris, pakai tali band, ikat pinggang. Setelah itu sarungan lagi. Setelah sarungan pakai baju bah lagi. Mau berapa lapis ini? Kira-kira masih perlu nggak membasuh tangan ketika bangun daripada tidur? Ya tetap. Ya tetap. Karena aina khalaqa dari aina batat yaduk. Engkau tidak tahu di mana tangan kamu bermalam, menginap. Walaupun dilihat rekamannya, enggak kemana-mana tangannya. Pakai tangannya pakai sarung tangan lagi. Orang pakai sarung tangan. Ya tetap. Nah di sini disebutkan oleh sebagian para ulama lebih ke ta'abudiyah. Ada unsur ibadahnya. Kita membasuh tangan sebelum kita mencelup tangan kita ke dalam air sebanyak 3 kali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait hikmah daripada kenapa harus dibasuh dulu, beliau hubungkan dengan hadis sebelumnya yang tadi kita baca pada pekan yang lalu. Fa'inna syaitan yabitu fi faisum, yaitu menginap. Nah di sini juga tangan itu adalah ada sentuhan setan, campur tangan setan. Yang tentunya kita tidak mampu melihat dengan mata kita, dengan rekaman. Kalau itu adalah campur tangan setan, mengganggu manusia, ini setan. Tidur diganggu, sholat diganggu. Makanya kita banyak-banyak beristiazah, memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim. Karena memang kegiatan setan itu adalah mengganggu manusia. Dan targetnya itu adalah ditakun min ahli sa'ir, agar kalian itu menjadi temannya di neraka sa'ir. Wa'iyadzubillah. Faedah berikutnya dari hadis ini adalah terkait dengan hukum. Hukum membasuh tangan ini secara zahir ini adalah adab di antara adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwa ini adalah hukumnya mustahabbah atau sunnah. Tidak sampai ke wajib. Karena ini adalah termasuk adab. Sedangkan adab itu adalah cenderung ke istihbab, disukai. Sebagian para ulama Ahmad Ishaq Adz-Dzahiriyah mengatakan wajib apabila tangan tersebut ingin dimasukkan ke dalam bejana. Setelah itu, maka mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali di luar bejana tersebut, itu hukumnya wajib. Tentunya kalau kita melihat kepada kehati-hatian, ini lebih wajib. Tapi bukan berarti, berarti mencuci tangan, telapak tangan untuk wudhu itu wajib. Kalau ini sepakat, para ulama mengatakan tidak wajib. Mencuci telapak tangan di awal seseorang yang berwudhu tidak wajib. Tapi kalau dia bangun daripada tidur, jadi wajibnya itu karena itu. Karena ingin dia gunakan tangan tersebut untuk dimasukkan ke dalam bejana. Setelah itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jikapun wajib membasuh telapak tangan sebangun daripada tidur adalah ketika dia ingin memasukkan tangannya tersebut ke dalam bejana. Jadi syaratnya ini, pertama bangun daripada tidur. Yang kedua, tangan yang ingin dibasuh tersebut adalah yang ingin dia masukkan ke dalam bejana untuk menggunakannya ke anggota wudhu yang lainnya. Maka dibasuh dulu. Ada yang mengharapkan yang ketiga, tidurnya itu adalah tidur malam. Tidak semua tidur. Tidur yang sebagai syarat seseorang wajib membasuh telapak tangannya terlebih dahulu sebelum dia celupkan ke dalam bejana itu adalah apabila tidurnya itu tidur malam. Ini berdalil dengan pertama adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu tangan tersebut di mana bermalam menginap. Batat ini adalah istilah Arab untuk malam hari. Berada di malam hari. Tidak diperlakukan untuk siang hari. Ditambah lagi dengan sebagian lafal hadis, bunyinya itu adalah idza taqo ahadukum min naumihi min manamihi minal laili, dari tidur malamnya. Ada pengkhususan penyebutan malam. Ini Artinya kalau tidurnya tidur siang, dikira rahasia, tidak sampai mewajibkan dia, artinya boleh sah-sah saja dia langsung masukkan tangannya ke dalam bejana. Namun demikian, untuk kehati-hatian, tidak ada salahnya seseorang cuci dulu tangannya dengan air yang mengalir, entah melalui keran ataupun diciduk sebelum dia masukkan tangannya ke dalam bejana. Untuk kehati-hatian. Namun dari ini lebih kuat pendapatnya adalah itu adalah untuk tidur malam. Berdalil dengan kalimat batas yaduhu, tangannya itu bermalam. Kalau siang, walaupun dia tidur, tidak dicelakan dengan batas yaduhu, bermalam tangannya. Kemudian lafaz dalam sebagian riwayat, minal laili, dari tidur malamnya. Permasalahan yang berikutnya yang dibahas oleh para ulama, seandainya nekat tetap dia masukkan tangannya ke dalam bejana sebangun daripada tidur malamnya, boleh enggak menggunakan air tersebut untuk dia berwudu, untuk dia bersuci, untuk dia mandi? Bangun tidur langsung tangannya dia celupkan ke situ. Kenapa? Hidupnya menggelap, tenggelam di dalam. Misalnya, kan terkadang ada bentuk hidup yang tenggelam di dalam, yang dari logam, dan tendi. Kebetulan di ember, ada di babi bawah. Dia, gimana ini? Akhirnya dia masukkan. Artinya sebenarnya kan bisa dengan inisiatif yang lain, cari hidup yang lain, memasukkan tangan sebelum dia masukkan itu. Atau ya mungkin kalau ketika nggak ada kerannya. Nah dia lakukan itu. Pertama dia melakukan yang terlarang. Terlarang memasukkan tangan sebelum dicuci dalam keadaan dia bangun daripada tidur. Itu di antara yang dilarang. Tapi apakah menjadi najis air tersebut? Untuk najisnya tidak najis. Karena memang tangan tidak najis. Tangan tidak najis. Sebagian para ulama mengatakan tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena mereka membagikan air itu ada najasun, ada tahurun, ada tahirun. Kalau najis jelas tidak bisa digunakan. Karena air najis tidak bisa untuk bersuci. Kalau yang bisa bersuci pakai bersuci adalah tahurun. Tahurun. Pokoknya doma. Artinya airnya suci bisa dipakai untuk bersuci. Kalau yang ini kata mereka, dia tohir saja. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena tangannya tadi dia masukkan. Membuat dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya tidak ada pembagian air menjadi air suci itu menjadi tohir dan tuhur. Yang tohir ini tidak bisa dipakai untuk bersuci dengan istilahkan dengan air musta'mal. Sudah digunakan. Air apabila dia suci, maka secara otomatis dia juga dipakai untuk bersuci. Jika masih dikatakan itu adalah air. Air mutlak. Air mutlak. Ketika dia itu suci, maka bisa dipakai untuk bersuci. Dan ini pun misalnya seseorang bangun daripada tidur langsung, dia ambil cincuk yang ada di dalam embernya, dia celupkan tangannya, dia tetap masih bisa menggunakan air itu untuk dia bersuci. Mandi besar, wudu, walaupun dia melakukan sesuatu yang terlarang. Apa yang dia lakukan itu adalah terlarang, antara haram ataupun makruh, akan tetapi air tetap la yunajjisuhu shay'un illa idza taghayyara tahmuhu wa raihu aw raihuhu aw launuhu bin najasatin. Air tidak akan berubah, tidak akan menjadi najis kecuali kalau terjadi perubahan rasa, bau, warna disebabkan oleh najis. Ini tidak berubah warnanya, tetap bening ketika tangannya masuk ke dalamnya. Ini pun, dan yang masuk ke dalam tangan itu pun bukan najis tangan. Tangan seseorang. Faedah yang berikutnya, artinya tetap bisa digunakan ya, air tersebut meskipun sudah terlanjur dia masukkan tangan ke dalamnya dalam keadaan sebelum dibasuh terlebih dahulu, air mani tetap bisa dipakai untuk bersuci. Karena pertama, yang masuk ke dalam air tersebut bukan najis. Yang kedua, tidak terjadi perubahan sifat disebabkan oleh yang najis. Maksudnya, seandainya penajis pun merubah air tersebut menjadi najis kalau terjadi perubahan. Bagaimana pembahasan kita dulu? Kepercik, mohon maaf, air kencing seseorang. Kan kok tidak ada perubahan? Bau yang tetap bau air normal. Warna juga normal. Tidak perlu membicarakan tentang rasa mungkin. Kita pun tidak mau mencicip ya. Tapi artinya secara dohir dia tetap tidak berubah. Tetap masih bisa digunakan. Walaupun kita tahu terkena tetes, kepercik, ya masih air ini tidak terkalahkan oleh tetes dua tetes tadi. Kecuali kalau sampai merubah sifat air tersebut. Faedah yang berikutnya dari hadis yang ini yang bisa kita petik. Tangan yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam air tersebut tidak harus dua-duanya tercuci. Kiri kanan. Saat seseorang memulai dengan tangan kanannya dulu, dia cuci tangan kanannya sebanyak 3 kali. Dia ambil hidup, cuci tangannya. Berikutnya, dia tidak menggunakan hidup lagi. Tangan kanan yang sudah tercuci 3 kali, dia pakai untuk mencuci tangan kirinya. Hidup 3 kali. Nah, ini. Artinya, tidak harus dua-duanya dulu tercuci. Jika dia ingin menggunakan salah satunya, satu. Karena di sini disebutkan, fala yakmis yadahu. Jangan dia menyilupkan tangannya, satu tangan. Jadi bisa digunakan satu dulu, ya nanti dia setelah 3 kali tercuci tangan kanannya ini, tangan kanannya langsung dia celup walaupun ini belum, tangan kirinya belum, tangannya dia celup. Kenapa? Karena sudah tercuci 3 kali untuk dia mencuci tangan kirinya. Nah berikutnya setelah ini tercuci bisa dua-duanya dia pakai untuk berkumur-kumur, mencuci wajahnya dari air tersebut. Oh, ketetes. Air wudhu, tempat air yang dipakai berwudhu tadi, pernah jadinya air mustamal. Jangan kita berbicara air mustamal. Air mustamal masih boleh dipakai untuk berwudhu. Digunakan oleh orang lain ataupun digunakan oleh sendiri. Kena tetesan air wudhu kita, tetesan muka kita bersih, suci. Tidak menajiskan air tersebut. Kemudian, disyaratkan membasuh tangan ini terlebih dahulu terlepas dia itu hukumnya sampai wajib ataupun sunnah saja, itu adalah ketika seseorang ingin menyentuh sesuatu yang bersifat cair. Sesuatu yang bersifat cair. Karena di sini adalah fala yakdi yadahu. Artinya kalau dia ingin menyentuh sesuatu yang bersifat tidak cair, beku, ya sama saja dia langsung mengambil, memegang, menyentuh. Karena dia bukan ingin menggunakan, ingin memasukkannya ke dalam sesuatu yang cair. Jadi di sini maksudnya disuruh membasuh tangannya tiga kali ketika ingin memasukkannya ke dalam air. Kalau tidak ada keinginan untuk memasukkan ke dalam air, kok langsung makan? Misalnya, nggak cuci tangan dulu? Ya kalau bagus sih cuci tangan dulu. Tapi apakah kita kata, haram ini makanmu, makananmu? Tangan nggak dicuci dulu, kok langsung disikat, dimakan? Disuruh, diwajibkan ataupun diperintahkan untuk mencuci tangan apabila seseorang ingin memasukkan tangannya ke dalam bejana, bukan menyentuh suatu entah itu makanan ataupun benda yang tidak cair. Namun secara ya, kebersihan ada lain halnya. Sebenarnya kita di anjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dia menggunakan tangan tersebut untuk menyentuh langsung yang dia makan dan dia konsumsi. Yang jelas hadis ini di antara hadis yang mengajarkan kita kepada adab yang mulia ketika bangun daripada tidur, ketika seseorang ingin memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, dianjurkan untuk membantunya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan membantu telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kata-kata yaduhu itu pada asalnya untuk dari ujung jari sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Itu yang diperintahkan untuk mencucinya terlebih dahulu apabila dia ingin memasukkan tangannya ke dalam bejana. Dari ujung jari sampai pergelangan itu yang diistilahkan dengan kaf, telapak tangan, yang sering dinamakan dengan yad, bukan harus sampai siku. Ketika mencuci pertama yang pertama ini, nanti yang sampai siku itulah ketika berwudu. Karena disebutkan ila mirfak sampai siku. Kalau yang disilahkan dengan tangan secara umum itu hanya sampai pergelangan. Dan pada syariat potong tangan bagi pelaku pencurian itu kan hanya sampai pergelangan. Potong tangan. Yad. Tuktahu yadusari. Dipotong tangan pencuri itu sampai bukan sampai pergelangan ataupun sampai ketiak, tidak, pergelangan. Nah ini yang diperintahkan untuk dicuci itu adalah sampai pergelangan. Sudah tiba waktunya azan Isya, seperti biasanya kita cukup sampai di sini. Mungkin nanti kalau ada faedah tambahan terkait dengan hadis ini, kita syukur pada pertemuan berikutnya atau kita lanjutkan ke hadis yang setelahnya. Mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.